نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang memudahkan kita melanjutkan yang majlis yang kelima masih dengan bahasan kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam buah karya dari Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang beliau menjelaskan ya sebab-sebab ikhtilaf para ulama. Ya, alhamdulillah kita sudah membahas ya 4 sebab dari sebab-sebab ikhtilaf para ulama. Yang di antara sebab dari ikhtilaf para ulama ala yakuna alhadits qad balaghahu. Ya, hadis tersebut itu tidak sampai kepada ulama tersebut sehingga ulama tersebut beralih menggunakan dalil yang lain. Apakah ya qiyas atau istishab atau istihsan atau yang lainnya. Ya, kemudian di antara sebab ikhtilaf yang kedua yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an yakuna alhadithu qad balaghahu lakinnahu lam yathbut indahu. Sebenarnya hadisnya sudah diketahui. Sudah diketahui oleh ulama hadis tersebut akan tetapi tidak sabit. Menurut ulama tersebut hadisnya itu tidak sahih. Dan juga asbab tsalits i'tiqad dha'fil hadis, ya, bahwa ulama tersebut meyakini ya hadis tersebut dhaif. Ya, ini pun mirip dengan sebab yang sebelumnya. Asbab rabi' ishtiratuhu fi khabaril wahidil 'adli al-hafidhi syuratan yukhalifuhu fiha ghairuhu. Sebab yang keempat, ya, dari sebab ikhtilaf para ulama bahwa seorang ulama hadis beliau mensyaratkan pada khabar ahad. Ya, khobar ahad mensyaratkan syarat-syarat yang itu diselisihi oleh ulama yang lainnya. Ya, seperti apa? Sebagian mensyaratkan an yakuna ar-rawi faqihan, ya, bahwa syarat dari hadis-hadis ahkam rawinya harus faqih. Ya, rawinya harus faqih. Atau mensyaratkan an yakuna masyhuran fima ta'amu bihil balwa. Ya, mensyaratkan bahwa masalah yang dibutuhkan oleh orang banyak maka hadisnya harus masyhur, ya, harus masyhur. Tidak boleh dia hadis yang gharib atau aziz. Ya, ini sebab yang keempat yang sudah kita bahas. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau membawakan sebab kelima dari ikhtilaf para ulama. As-sababul khamis an yakuna al-hadithu qad balaghahu wa thabata indahu lakin nasiyahu. Hadisnya sebenarnya sudah sampai, sudah diketahui oleh ulama tersebut dan hadisnya sabit. Ya, hadisnya sabit. Apakah dia mendengar langsung, yakni dia sahabat yang mendengar langsung, atau ulama setelah sahabat dia mendengar dengan sanad, dengan perantara, dan hadisnya diriwayatkan dengan sanad yang sahih lakin nasiyahu. Akan tetapi ya ulama tersebut lupa. Maka ketika lupa, tentu saja ulama tersebut tidak akan dia bisa menghukumi sesuai dengan madlul hadis yang ia lupakan. Ya, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh hadis yang nyatanya ia lupa. Ya, yakni ulamanya tersebut adalah lupa dari hadis atau dalil yang sebenarnya telah ia ketahui. Ya, telah ia ketahui sebelumnya. Sebagaimana kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan wa hadza yaridu fil kitabi was sunnah. مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد الماء. Ya, dan ini bisa terjadi baik pada dalil Quran maupun pada dalil sunnah, sebagaimana kisah yang masyhur dari Umar bin Khattab bahwa beliau pernah ditanya. Ya, ini Umar ditanyanya ketika zaman Nabi SAW sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Umar pernah ditanya tentang orang yang junub ketika safar dia tidak mendapatkan air. Faqala la yusalli hatta yajidal ma. Maka kata Umar tidak salat. Tidak salat hingga ia mendapatkan air. Ya, hingga ia mendapatkan air. Ini fatwa Umar. Faqala lahu Ammar, lalu di situ ada Ammar. Ya Amirul Mukminin, ama tadhkuru id kuntu ana wa anta fi safarin fa ajnabna. Wahai Amirul Mukminin Umar, ya apakah engkau tidak ingat bahwa dahulu kita pernah junub? Engkau dan aku pernah junub ya ketika safar. Fa amma ana fatamarraqtu kama tatamarraqud dabbah. Wa amma anta falam tusalli. Ya, kita sedang safar, tidak ada air, kemudian junub. Adapun engkau tidak salat, yakni seperti fatwa barusan. Engkau tidak salat. Adapun aku berguling-guling. Berguling-guling di pasir sebagaimana bergulingnya hewan. Ya, itu yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir ketika belum mengetahui syariat tayamum. Lalu apa? Keduanya pulang lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inna ma yakfika hakadha. Maka Ammar melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna ma yakfika hakadha wa daraba bi yadayhi al-ardha wa masaha bihi ma dhahira wa masaha bihi ma wajhahu wa kaffaihi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau cukup melakukan seperti ini, memukulkan tangannya. Kalau dalam hadis riwayat Ammar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, memukulkan tangannya hanya satu kali. Memukulkan tangannya ke tanah, kemudian mengusap wajahnya dan juga telapak tangannya. Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Ammar masih ingat. Faqala ittaqillah ya Ammar. Lalu Umar berkata, bertakwalah kepada Allah wahai Ammar. Sebenarnya Umar sudah tahu hadis itu. Sudah pernah mendengar hadis itu, tapi beliau lupa. Yang pernah mendengar hadis itu dari Nabi SAW. Ya, faqala in syi'ta lam uhadith bihi. Kata Ammar bin Yasir, jika engkau mau, saya tidak akan menyampaikan hadis ini. Faqala bal nuwallika min dzalika ma tawallaita. Ya, akan tetapi Umar malah mengatakan, silahkan engkau, ya tidak mengapa, ya menyampaikan apa yang engkau sampaikan. Ya. Hadis ini, hadis tentang tayamum. Sebenarnya Umar sebelumnya beliau melakukan sebagaimana apa yang beliau fatwakan, yakni kalau junub safar tidak ada air tidak sholat, nanti baru qadha ketika sudah dapat air. Sedangkan Ammar berguling-guling, lalu sudah datang kepada Nabi SAW, Ammar lapor kepada Nabi SAW, kemudian diajarkan syariat tayamum. Yang diajarkan syariat tayamum, sedangkan Umar aslinya mendengar hadis tersebut, akan tetapi beliau lupa. Ya, akan tetapi beliau lupa hadis tayamum tersebut. Ya. Adapun perkataan ini, in syi'ta lam uhadith bihi, jika engkau mau saya tidak akan sampaikan hadis ini. Barangkali ada yang berpikiran, "Wah, itu kenapa tidak menyampaikan hadis Nabi? Kan hadisnya sahih." Ya, hadisnya nyatanya sahih. Apakah ini tidak tergolong menyembunyikan ilmu? Ya, maka dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, itu tidak tergolong menyembunyikan ilmu selama Ammar sudah pernah menyampaikan hadisnya. Selama beliau sudah pernah menyampaikan hadis itu, walaupun hanya sekali atau hanya dua kali, ya maka itu sudah terpenuhi wujubu tablighi al-ilm. Sudah terpenuhi kewajiban menyampaikan ilmu. Tidak harus menyampaikannya itu secara terus-menerus. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Fahadihi sunnatun syahidaha Umar thumma nasiyaha. Ya, maka aslinya tayamum ini adalah sunnah yang disaksikan oleh Umar. Umar tahu. Thumma nasiyaha, kemudian beliau lupa. Ya, di situ ada kitabnya Mas Manto. Thumma nasiyaha ada enggak? Tidak di nuskhah itu. Enggak ada. Ya, ini memang diberikan catatan oleh muhaqqiq, keterangan thumma nasiyaha itu ada ikhtilaf nuskhah. Sebagian nuskhah ada, sebagian tidak ada. Ya, Umar itu tahu hadis itu thumma nasiyaha, tapi kemudian beliau lupa. Hatta afta bi khilafiha, sehingga apa? Beliau berfatwa yang bertentangan dengan hadis tersebut. Bertentangan dengan hadis tayammum. Wa dzakarahu Ammar falam yadhkur. Ya, bahkan Ammar sampai mengingatkan Umar falam yadhkur. Beliau masih tidak ingat. Ya. Wa huwa lam yukadzib Ammaran. Akan tetapi Umar tidak mendustakan Ammar, yakni tidak mengatakan kadzab, ya engkau bohong. Ya, tidak mengatakan seperti itu kepada Ammar. Bal amarahu an yuhadith bihi. Bahkan Umar tetap membolehkan ya Ammar bin Yasir untuk menyampaikan hadis tersebut. Kenapa? Karena Umar pun menyadari bahwa ada kalanya beliau lupa. Ya, ada kalanya beliau lupa. Ya, ini kadang seperti ini. Ya, seorang yang sudah mendengar hadis kemudian beliau lupa hadisnya sendiri. Ya, sebagian ulama bahkan sampai mengarang kitab khusus tentang hadis ini. Tadhkiratul mu'tasi fi man haddatha wa nasi. Ya, tadhkiratul mu'tasi, ya, pengingat orang yang mengambil contoh fi man haddatha wa nasi. Ada kadang rawi menyampaikan hadis tapi dia lupa hadis yang pernah ia sampaikan, hadis yang pernah ia ketahui. Bahkan kemudian Syekh Utsman bin Taimiyah membawakan contoh yang lebih lebih mengherankan lagi, yakni lupanya lupa ayat. Ya, lupanya adalah dalam bab lupa ayat. Wa ablagu min hadza annahu khataba an-nas fa qala la yazidu ar-rajulu 'ala sadaqi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatihi illa radattuhu. Ya, bahkan kisah yang lebih menakjubkan lagi, pernah Umar bin Khattab beliau berkhutbah di hadapan manusia, tidak ada seorang pun yang memberikan mahar lebih mahal daripada maharnya istri Nabi dan anak Nabi kecuali aku kembalikan. Yakni lebihnya dibalikin lagi. Ya, lebihnya dikembalikan lagi. Tidak boleh lebih dari maharnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ya. Seingat saya bahwa mahar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mahal adalah Zainab. Ya, 12 uqiyah. Ya, 12 lebih sedikit uqiyah emas. Itu mahar Nabi SAW yang paling mahal. Faqadallahu imratun ya amiral mu'minin lima tahrimna syai'an a'tanallahu iyyahu. Lalu ada wanita yang membantah. Ya, wahai amirul mu'minin, ya, kenapa engkau mengharamkan, menghalangi kami dari sesuatu yang Allah sudah izinkan untuk diberikan kepada kami? Yakni mahar yang besar Allah izinkan kepada kami. Yani apa? Thumma qara'at wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an. Ya, sedangkan kalian sudah memberikan ya wanita-wanita tersebut qintaran. Qintaran itu maknanya harta yang amat banyak. Ya, qintaran maknanya adalah harta yang amat banyak. Maka ayat ini ya zahirnya menunjukkan melegalkan, mengizinkan seorang suami ketika memberikan mahar boleh memberikan mahar yang banyak. Ya, boleh memberikan mahar yang banyak dalam ayat An-Nisa. Ya, Umar aslinya sudah hafal, tentu saja sudah hafal Quran. Sudah hafal ayat An-Nisa tersebut. Ya, faraja Umar ila qailiha wa qad kana hafizan lil ayah walakin nasiha. Maka Umar pun rujuk. Rujuk kepada perkataan wanita tersebut, yakni boleh mengambil mahar dengan banyak. Ya, dengan jumlah yang banyak. Aslinya Umar hafal ayat tersebut, walakin nasiyaha, akan tetapi beliau lupa. Ya, akan tetapi beliau lupa. Sebagian ada yang mengatakan bahwa ini namanya bukan lupa tapi zuhul. Ya, zuhul. Sebenarnya hafal dengan bagus tapi kalau bahasa mudahnya tidak ngeh. Tidak ngeh oh ada ayat itu. Ya, tidak ngeh ada ayat itu. Padahal sebenarnya kalau membaca itu dia bisa. Ya, dan juga mudah. Adapun nasiya itu yang riwayat sebelumnya, yakni sudah diingatkan tapi masih tetap tidak ingat atau sulit untuk ingat, itu baru babun nisyan. Itu menurut sebagian ulama yang membedakan antara nisyan dengan zuhul. Beda antara nisyan dengan zuhul. Kalau zuhul itu tidak sadar sesaat saja. Ya, tidak sadar sesaat saja. Adapun nasiyah itu bisa dalam jangka waktu yang lama atau bahkan tidak akan ingat sama sekali. Ya. Oh ya, Umar itu tahu hadis itu, ayat tersebut. Tentu saja Umar itu mengetahui ayat tersebut. Akan tetapi beliau tidak sadar atau tidak ya teringat terhadap ayat tersebut. Wa kadzalika ma yurwa anna Aliyan dzakara Zubair yaumal jamal syai'an ahidahu ilaihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang diriwayatkan dari Ali dan Zubair ketika hari perang Jamal. Ya, ini ikhtilaf para sahabat. Ya, ketika terjadi ikhtilaf para sahabat, sebenarnya Nabi SAW sempat berpesan kepada keduanya. Yang itu berhubungan dengan kondisi perang Jamal tersebut. ya, kondisi perang Jamal tersebut. Fadzakarahu hatta sarafa 'anil qital. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengingatkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut hingga Zubair bin Awam pun ya berpulang. Ya, beliau tidak ikut dalam peperangan tersebut. Wa hadza katsirun fis salafi wal khalafi. Dan ini banyak terjadi pada zaman salaf dan juga khalaf. Ya, adapun kisah dari Ali dan Zubair ini diantara yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan Imam Abu Ya'la dalam Musnadnya, ya, sebagaimana dihikayatkan oleh Abu Harb bin Abil Aswad Ad-Dili. Qala syahidtu Aliyan wa Zubair lamma raja'a Zubair ala dabbatihi yashuqqu as-sufuf. Ya, aku menyaksikan Ali dan Zubair ketika Zubair itu pulang, ya, dia memecah saf-saf, ya, pulang berbalik. Fa'arada lahu ibnuhu Abdullah faqala malak. Lalu anaknya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair Sigor sahabi, ya, bertanya kepada ayahnya, kenapa ini? Faqala dzakara li Aliun haditsan sami'tuhu min Rasulillah SAW alaihi wasallam yaqul la tuqatilannahu wa anta zalimun lahu fala uqatiluhu. Ya, Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan Zubair, ya, tentang hadisnya, ya, apa, wallahualam ini kiranya potongan, intinya potongan, engkau akan memerangi Ali sedangkan engkau dalam posisi yang zalim. Engkau dalam posisi yang zalim. Fala uqatiluhu. Maka kata Zubair, aku tidak akan memerangi Ali bin Abi Thalib karena pesan Nabi SAW tersebut. Qala walil qitali jitu innama jitu litusliha bainan nas wa yuslihu Allahu hadzal amra bika. Qala qad halaftu an la uqatila. Fa'taqa ghulam fa'tiq ghulamaka jarjis waqif hatta tusliha bainan nas. Qala fa'taqa ghulamahu jarjis wa waqafa fa ikhtalafa amru nas fa dhahaba ala farasihi. Ya. Kemudian apa? Aslinya Zubair ini ingin mendamaikan manusia. Ya, beliau tidak ingin perang, inginnya mendamaikan manusia tersebut. Ya, dan beliau telah bersumpah bahwa beliau tidak akan berperang. Ya, beliau tidak akan berperang. Kemudian, ya, beliau diberi pesan, kalau gitu ya sudah, bebaskan saja budak. Ya, bebaskan saja budak sebagai kafarat dan tetap di sini, ya, untuk mendamaikan manusia. Ya, tapi kemudian beliau, ya, ujungnya beliau tetap pergi. Ya, beliau tetap pergi berdasarkan riwayat ini. Ya, maka ini Zubair, beliau rujuk. Ya, aslinya sudah dipesankan oleh Nabi SAW, ya, jangan memerangi Ali bin Abi Thalib dalam kondisi keadaan zalim. Ya, akan tetapi ketika hari perang Jamal beliau sempat lupa. Ya, wallahualam, tapi ini sanadnya itu ada kedhaifan. Ya. Wasababu sadis, sebab yang keenam dari sebab-sebab ikhtilaf para ulama, adamu ma'rifatihi bidalalatil hadis. Ulama tersebut tidak mengetahui dalalah dari hadis, bahwa hadis ini menunjukkan kepada poin ini, ya, dan ulama tersebut tidak mengetahuinya. Ya, ulama tersebut tidak mengetahui bahwa hadis ini menunjukkan kepada poin tersebut. Loh, itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Karena bahasa Arab itu memang amatlah luas, ya. Bahasa Arab itu memanglah amat luas. Ya, kemudian dijelaskan oleh Syaikhul Islam Taimiyah, fataratan likauni lafzi alladhi fil hadith ghariban indahu. Ya, ada kalanya kenapa kok bisa ulama itu tidak mengetahui apa yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Ada kalanya lafaz dalam hadis Nabi SAW itu termasuk lafaz yang asing menurut ulama tersebut. Mithlu lafzil muzabanah, seperti lafaz muzabanah. Nabi SAW naha anil muzabanah. Ya, Nabi SAW melarang muzabanah. Apa itu muzabanah? An yuba'a thamrun nakhli bitamri. Ya, bahwa buah kurma, ya, buah yang masih di pohon itu dijual dengan kurma. Ya, dijual dengan kurma. Akan tetapi di sini ada pengecualian, yakni Nabi SAW rakhasa fil araya. Nabi SAW membolehkan jual beli araya dengan syarat-syaratnya, tapi tidak bisa bahas di sini. Itu di bahasan fikih. Wal muhaqalah, Nabi SAW juga melarang muhaqalah. Ya, melarang muhaqalah yakni an yuba'a az-zar'u bil qamhi. Ya, gandum yang sudah dipetik, ya, dijual ditukar dengan gandum yang masih dalam tanamannya, yang masih dalam bulirnya. Ya, maka Nabi SAW melarang juga muhaqalah. Wal mukhabarah, Ya, Nabi SAW juga melarang mukhabarah. Mukhabarah al-mu'amalah 'alal ardi bi ba'dhi ma yakhruju minha. Yani apa? Seseorang mewakilkan orang lain untuk mengerjakan ladang, ya, kemudian diberikan upah dari ladang tersebut. Itu mukhabarah. Mukhabarah bukan mukhabarah ya, tapi surah pekerjaan ini ada dua. Seseorang mengupah orang lain, ya, untuk mengerjakan ladang. Kalau dia cara mengupahnya, ini saya upah begini, ya, ladang yang sebelah timur itu hasilnya buat kamu, yang sebelah barat buat saya. Ah, ini yang mukhabarah, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena barangkali nanti jadinya yang sebelah timur rusak semua, sedangkan yang barat bagus. Atau sebaliknya, yang timur bagus semua, yang barat rusak semua, sehingga merugikan pemilik ladang. Ini yang dilarang. Yang boleh itu upah, ya, dia muamalah seperti ini in kana musya'an. Kalau hasil ladangnya dari seluruh ladang, kamu dapat 20%. Nah, ini boleh. Nah, kalau yang seperti ini diperbolehkan. Wal mulamasah, Nabi SAW juga melarang mulamasah an yamasa thauba biyadihi wa la yanshuruhu. Yani apa? Semata-mata dengan megang barang maka sudah sah akad. Ya, kalau pegang jadi. Nah, ini tidak boleh. Ya, belum dibolak-balik, belum dilihat, hanya sekedar menyentuh sudah harus beli. Ya, maka itu pun tidak boleh. Wal munabadah. Ya, munabadah an yanbidha ar-rajulu ila ar-rajuli thawbahu wa yanbidu al-akharu ilayhi thawbahu ala ghairi ta'ammulin minhumā wa yaqulu kullu wāhidin minhumā hādha bihādha. Yani apa? Munabadah dari kata nabadha. Nabadha melempar. Masing-masing melempar bajunya atau barang yang ingin ia tukar. Yang satu juga melempar, maka ketika sudah dilempar itu sah sebagai jual beli, ya, ditukar. Maka ini pun yang tidak boleh. Kenapa? Karena ada gharar di situ, ya, bisa ada terjadi gharar. Tidak jelas, tidak ketidakjelasan dalam hal barang dagangannya atau barang tukarannya. Dan Nabi SAW juga melarang gharar. Wa huwal khatar. Wa bai'u ma la yamliku taslimahu ka bai'is samaki fil ma'i wattairi fil hawa. Ya, jual beli yang tidak jelas muthmannya, barangnya. Seperti apa? Ya, jual beli. Saya jual ikan, semua ikan di kolam ini. Loh, ikannya berapa? Kan enggak kelihatan. Ikan dalam air. Airnya keruh lagi. Ya, kan tidak bisa dilihat. Ya, maka itu gharar. Akan tetapi gharar ini dimaafkan jika dia al-gharrul yasir. Ya, jika gharrnya ketidakjelasannya itu dimaafkan atau dia hanya gharar yang ringan. Seperti apa? Jual beli rumah. Rumah itu kan wujud yang kelihatan bagian atasnya, bagian pondasi itu tidak kelihatan. Ah, itu tidak mengapa yang seperti itu. Maka itu tetap sah, itu dimaafkan. Ila ghairi dzalika minal kalimatil gharibah allati qad yakhtalifu al-ulama'u fi tafsiriha. Ya, dan lain-lainnya dari kata-kata yang asing yang ada kalanya para ulama khilaf tentang penafsiran tersebut. Ya, ini seperti tadi sudah diisyaratkan bahwa alfadhul arabiyah, lafaz-lafaz bahasa Arab, uslub-uslub bahasa Arab itu teramat luas. Ya, teramat luas sehingga apa? Sangat mungkin ada kata-kata asing yang itu tidak diketahui oleh sebagian ulama. Kal haditsin marfu', seperti hadis yang marfu', la talaqa wala ataqa fi ighlaq. Ya, tidak ada talak dan tidak ada membebaskan budak dalam kondisi ighlaq. Dalam kondisi ighlaq. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, Ibnu Majah dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya. Walaupun ada pembicaraan, ya, tentang kesahihan hadis ini, ya, agak panjang sebagian rawinya, itu ada yang ya hafalannya buruk, akan tetapi sebagian ulama setidaknya menghasankan hadis ini. Ya, fa innahum qad fassaru al-ighlaq bil ikrah. Sebagian ulama mentafsirkan, menjelaskan makna ighlaq itu adalah al-ikrah. Maka jadi maknanya bagaimana? Tidak ada talak kalau dipaksa. Ya, kalau dipaksa maka tidak sah talak. Kenapa ighlaq ditafsirkan sebagai ikrah? Wa man yukhalifuhum la ya'rifu hadha at-tafsir. Sedangkan ulama lain memahaminya bukan ikrah, ya. Akan tetapi sebagian di syarah hadisnya itu ighlaqu fikr. ketika pikirannya itu tertutupi, apakah bisa babil ghadab, sangat kondisi sangat marah, ya, atau haqin, atau dia menahan, menahan buang air, menahan buang air besar, atau ada yang dia tahan sehingga kondisi pikirannya sedang kacau. Itu menurut penafsiran sebagian ulama, ighlaq itu adalah ighlaqu fikrin ayyan kana, ada yang menutup pikiran sehatnya apapun itu wujudnya. Ya, maka para ulama berbeda penafsiran tentang makna dari kata ighlaq, ya, karena dia termasuk kata yang ghoribah, ya. Kemudian Syaikhul Islam Taimiyah, ya, mencontohkan lagi, wa taratan likauni ma'nahu fi lughatihi wa 'urfihi ghayra ma'nahu fi lughatin nabi, ya, ada kalanya dari jenis sebab ini makna dari lafaz tersebut, ya, menurut lugah dia, bahasa yang biasa ia gunakan dan kebiasaannya, adalah bukan makna yang biasa dipakai dalam lugah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yahmiluhu ala ma yafhamuhu fi lughatihi, sedangkan ulama tersebut dia memahami, membawa lafaz tersebut kepada makna yang biasa ia pahami, yang biasa ia gunakan. Bina'an ala annal asla baqa'ul lughah. Ya, kenapa? Karena dia mengambil hukum asal bahasa itu ya sebagaimana adanya. Apalagi kalau ulamanya mendukung mazhab yang lughah itu tauqifiyah. Lughah itu sifatnya tauqifiyah, ya, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, sisa-sisa atau peninggalan dari ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Maka ini tentu saja kalau mazhab seperti ini mengatakan lughah itu, ya, tidak mengalami perubahan. Kama sami'a ba'dhum atharan fi rukhsah. Seperti apa? Seperti sebagian ulama mendengar, ya, athar, riwayat-riwayat, ya, tentang rukhsah fin nabith, tentang nabith, ya, kita sebutnya nabith saja karena itu kata yang diperselisihkan. Apakah boleh minum nabith atau tidak? Fadhannuhu ba'du anwa'il muskir. Sebagian ulama menduga bahwa Nabi SAW rukhsah fin nabith, Nabi SAW membolehkan minuman nabith, bahwa nabith ini itu mencakup sebagian minuman yang memabukkan. Kata nabith itu mencakup, ya, perasan anggur, jus buah gampangnya, ya, dan juga mencakup sebagian minuman yang memabukkan dari kata nabith tersebut. Kenapa? Karena orang-orang di daerahnya itu biasa memahami seperti itu. Li'annahu lughatuhum. Kenapa? Karena makna kata nabith untuk minuman memabukkan itu adalah lughah mereka. Ya, lughah yang biasa mereka gunakan. Wa innama huwa ma yunbadhu li tahliyatil ma qabla an yashtad. Padahal nabidh itu adalah perasan, ya, perasan buah-buahan yang kemudian dicampur dengan air sebelum dia, ya, menguat rasanya menjadi khamar, sebelum dia memabukkan. Fa innahu jaa mufassaran fi ahaditsa katsiratin sahihah. Ya, kenapa? Karena ini ada penafsirannya sendiri dalam hadis-hadis yang amat banyak seperti itu, bahwa dia hanya sekedar campuran dengan air, tapi sebelum jadi minuman memabukkan. Wa sami'u lafdhal khamri fil kitabi was sunnah fa'taqaduhu 'asiral inabil mushtad. Ya, dia sudah dengar hadis tentang nabidh, memahaminya sesuai lughah versi dia, bahwa itu mencakup sebagian jenis minuman memabukkan. Kemudian ada dalil lain. Kan sudah ada dalil lain dari Quran dan Sunnah bahwa Allah melarang khamr. Sehingga apa? Mau tidak mau dia menggabungkan antara dalil tersebut bahwa sebagian jenis minuman memabukkan boleh, sebagian minuman memabukkan tidak boleh. Ya, fa'taqaduhu 'asiral 'inabil mushtad. Sehingga apa? Mereka bawa dalil-dalil tentang larangan khamr adalah untuk, ya, yang dari anggur saja. Bina'an ala annahu kazalika fil lughah in kana qad ja'a min al ahadith kathirah nubayyin anna al khamra ismun likulli sharabin muskir. Ya. Dia menggabungkannya seperti itu. Dan ini mazhab, ya, sebagian ulama Kufah. Ya, mazhab sebagian ulama Kufah seperti Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya, bahwa mazhab mereka khamr yang haram mutlak hanya khamr dari anggur. Ya, khamr dari anggur itu haram mutlak sedikit atau banyaknya. Sedangkan khamr dari selain anggur, maka haramnya hanya kadar yang memabukkan. Ya, itu menurut mazhab ulama Kufah, akan tetapi ini diingkari oleh seluruh ulama negeri-negeri yang lainnya. Ya, semua ulama dari negeri Madinah, dari negeri Mekah, dari Syam, dari Mesir, semuanya mengingkari pendapat tersebut, dan pendapat tersebut tidak dibangun di atas hadis yang sahih. Ya, bahkan tidak ada seorang sahabat pun yang berpendapat seperti itu. Yang paling riwayat yang paling tua itu ada riwayat dari Ibrahim An-Nakhai yang berpendapat seperti itu. Wallah alam sahih atau tidaknya penisbatan kepada Ibrahim An-Nakhai. Ya. Maka ini mazhab sebagian ulama ahli Kufah. Wal ahadithu ahadithu kathirah nubayyinu anna al-khamra ismun li kulli syarabin muskir. Padahal hadis lain juga banyak bahwa yang namanya khamar itu adalah ya untuk segala macam jenis minuman memabukkan. Ya, seperti hadis Sahih Muslim, ya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap minuman yang memabukkan maka itu khamar. Dan setiap khamar maka itu adalah haram. Ya. Maka itu banyak ya hadis-hadis seperti ini. Bahkan Imam Ahmad sampai ya mengarang kitab khusus tentang itu. Beliau mengarang Kitabul Asyribah. Ya, Kitabul Asyribah isinya adalah hadis tentang larangan semua jenis khamar. Khamar minuman memabukkan maka semuanya haram. Dan Imam Ahmad dia pernah ditanya bahwa khilaf dalam bab ini itu tidak mu'tabar. Ya, tidak mu'tabar dan juga tidak dianggap orang yang menyelisihi dari ulama Kufah tersebut. Kenapa? Lam yathbut lahum haditsun sahih. Karena mereka tidak ada hadis yang sahih yang mendukung pendapat mereka. Itu sebagaimana dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wa taratan likauni lafzi mushtarakan aw mujmalan aw mutaraddidan baina haqiqatin wa majaz. Ya, ini diantara sebab khilaf dari sisi lughah. Ya, dari sisi ya bahasa sehingga ulama itu tidak mengetahui dalalah hadis tersebut. Loh kok bisa gitu? Ada kalanya lafaz dari dalil tersebut itu lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak lafzun wahidun yudha'u li ma'anin katsirah. Lafaz satu yang dipakai untuk makna yang banyak. Ya, dipakai untuk makna ini, makna ini, makna ini. Ya, itu lafaz mushtarak. Au mujmalan atau lafaznya mujmal. Ya, mujmal itu dia adalah masih apa ya kalau bahasa mudahnya gamal, kurang jelas. Ya, masih kurang jelas. Kenapa? Karena dia mengandung afrod yang banyak. Dia bisa dibawa kepada jenis ini, dibawa kepada jenis ini, pada jenis ini, maka itu bisa. Ini masih mujmal. Au mutaraddidan baina haqiqatin wa majaz. Ada kalanya lafaz itu mungkin dibawa kepada makna hakikoh, mungkin dibawa kepada makna majaz. Ada dua kemungkinan, makna hakikoh dan majaz. Maka mana yang digunakan? Ya, maka ulama bisa saja salah pilih dari makna yang benar dari kemungkinan-kemungkinan makna tersebut. Fayahmiluhu 'alal aqrabi 'indahu wa in kana al-murad huwa al-akhar. Sehingga apa? Ada kalanya seorang alim membawa maknanya kepada makna yang lebih dekat menurut dia, ya menurut ulama tersebut. Padahal makna yang aslinya yang diinginkan adalah makna yang lain, adalah makna yang bukan yang ia pilih. Ya, kama hamala jama'atun min as-sahabati fi awwalil amri al-khayt al-abyad wal khayt al-aswad al-habl. Seperti apa? Seperti sebagian sahabat ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Ada kata الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْخَيْطُ الْأَسْوَدِ. Sebagian sahabat memahaminya, maknanya itu tali. Ya, maknanya adalah tali. Yakni apa? Sebagian ada yang membawa tali hitam, tali putih. Ditaruh di atas bantal. Kalau sudah kelihatan perbedaan warnanya, oh berarti sudah tidak boleh makan dan minum. Sebagian sahabat memahaminya seperti itu, membawanya kepada makna hakikah, ya, kepada makna hakikah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa awalnya firman Allah tersebut hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai situ. Tapi kemudian Allah turunkan agak belakang minal fajri, ya minal fajri. Maka ketika ada keterangan minal fajri, itu jelas bahwa yang dimaksud adalah benang hitamnya gelap malam, benang putihnya cahaya terang siang. Ya, sebagian membawanya kepada tali. Ya, maka ya diluruskan oleh Nabi SAW bahwa al-khaytul abiyadu itu adalah al-fajr. ya, bahwa benang putih di situ maksudnya adalah waktu fajar. Wa hamala akharun qawlahu ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Saya sebagian memahami bahwa firman Allah, ya, usaplah wajah kalian, wa aydikum, dan juga tangan kalian. Ya, usaplah wajah kalian dan tangan kalian, ayat tayammum alal yadi ilal ibti. Bahwa tangan itu maksudnya sampai ke tiang. Ya, sampai ke tiang. Ya, bahwa tangan dibawa sampai ke tiang. Sebagian memahami seperti itu. Kenapa? Karena tangan kalau secara mutlak itu bisa sampai pergelangan, bisa sampai siku, bisa sampai ke tiang. Semuanya itu sah, ya, secara bahasa Arab, ya, dikatakan sebagai yadun. Ya, dikatakan sebagai yadun. Sebagian membawanya kepada ke tiang. Dan ini makna yang paling lemah. Ya, makna yang paling lemah. Ada yang dibawa sampai kepada siku, ya, dan itu sabit dari riwayat Abdullah bin Umar. Ya, sabit secara mauquf. Adapun secara marfu'nya itu diikhtilafkan tentang keabsahannya secara marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih di sahihain dari hadis Ammar bin Yasir maupun Imran bin Husain dan sahabat lainnya itu sampai pergelangan. Ya, sampai pergelangan tangan. Ya, ayat tentang tayamum tersebut. Ya, makna yang paling kuat tentu saja yang sampai pergelangan tangan. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang kedua sampai siku. Ya, dan itu diriwayatkan dari sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar. Yang paling jauh yang membawa tayamum itu sampai ke tiak. Ya, itu adalah makna yang paling jauh. Wa taratan likaunid dalalah minan nassi khafiyyah. Ada kalanya, ya, dalalah apa yang ditunjukkan oleh nas hadis tersebut atau Quran tersebut itu dalalah yang tersembunyi. Ya, dia maknanya agak tersembunyi, hanya diketahui oleh orang-orang yang sangat ahli saja dalam bahasa Arab, yang kemampuannya, ilmunya dalam bahasa Arab itu juga luas. Ya, tidak diketahui oleh sebagian ulama yang lainnya. Fa inna jihati dalalatil aqwal muttasi'atun jiddan. Kenapa? Karena memang nyatanya dalalah dari, ya, perkataan Nabi SAW ataukah firman Allah Subhanahu wa taala secara bahasa Arab itu amatlah luas. Ya, itu amatlah luas. Wa yatafawatu an-nasu fi idrakiha wa fahmi wujuhil kalam bihasabi minahil haqqi subhanahu wa mawahibihi. Ya. Dan juga tentu saja karena bahasa Arab itu sendiri sangat luas, dalalahnya sangat luas, maka tentu manusia, para ulama pun berbeda pemahaman mereka dan berbeda, ya, keilmuan mereka dalam menangkap makna dari kalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut karena luasnya bahasa Arab yang ada dalam dalil tersebut sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada ulama tersebut, yakni keilmuannya dalam bahasa Arab, ya, keilmuannya dalam bahasa Arab. Ya, ini sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i yang juga mengisyaratkan hal ini dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau berkata, "Lisanul Arabi awsa'ul al-sinati madhhaban wa aktsaruha alfadhan." Bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas madhabnya, paling luas uslub-uslubnya, metode-metodenya, ya, gaya bahasanya itu paling luas, wa aktsaruha alfadhan, dan lafaznya pun paling banyak. Wala na'lamuhu yuhitu bi jami' ilmihi insanun ghairu nabi. Ya, tidak kami ketahui ada orang yang mengetahui seluruh ilmu bahasa Arab kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berlebih kurang dalam keilmuannya dalam bahasa Arab. Lakin la yadhhabu minhu syai'un 'ala 'ammatiha hatta la yakunu mawjudan fiha man ya'rifuhu. Akan tetapi keilmuan tentang bahasa Arab ini tidak akan hilang seluruhnya. Tidak akan hilang seluruhnya sehingga tidak ada ulama pun yang mengetahui hal tersebut. Ini tidak terjadi. Ya, ini tidak terjadi. Ya. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin bin Taimiyah, qad ya'rifuha ar-rajulu min haitsul 'umum, walakin la yatafattanu likawni hadzal mu'ayyan dakhilan fi hadzal 'am. Ada kalanya seseorang sudah tahu bahwa lafaz dari dalil Quran dan Sunnah tersebut, dia sudah tahu itu lafaz umum. Ya, dia sudah tahu bahwa itu adalah lafaz umum, akan tetapi dia tidak sadar bahwa poin, benda, permasalahan yang sedang dibahas itu masuk ke dalam keumuman lafaz dalil. Ada kalanya dia tidak sadar. Ya, seorang alim itu tidak sadar. Thumma qad yatafattanu lahu taratan thumma yansahu ba'da dzalika. Ada kalanya ulama tersebut sudah sadar, sudah tahu, akan tetapi kemudian ia lupa. Ya. Ya, mungkin untuk lupa ya. Seorang ulama itu mungkin untuk lupa. Wa hadza babun wasi'un jiddan la yuhitu bihi illa Allah. Ya, dan ini adalah yakni terkait bab dalalah lafaz dari suatu dalil. Ini adalah bab yang luas sekali. Ya, tidak ada yang mengetahui seluruhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yaghlatu ar-rajulu fa yafhamu min al-kalam ma la tahtamiluhu al-lughatul arabiyyatu allati bu'itha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biha. Bahkan ada kala yang seseorang salah paham dalam bahasa Arab sehingga apa? Dia memahami dari kalam tersebut, dari dalil, makna yang itu tidak terkandung secara bahasa Arab. Itu tidak sah secara bahasa Arab. Tidak ada bahasa Arab yang dipahami dengan seperti itu, yakni bahasa Arab yang Nabi SAW diutus dengannya. Ya, maka ini diantara ya sebab yang keenam, yakni dari segi dalalah hadis, ya. Dari segi dalalah hadisnya. Ya. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau membawakan ya as-sababus sabi', ya sebab yang ketujuh, i'tiqaduhu alla dalalata fil hadis. Ya, dia meyakini bahwa hadis tersebut tidak mencakup dalalah seperti itu. Ya, dalalah seperti itu. Apa bedanya dengan sebab yang sebelumnya? Kalau sebab yang sebelumnya ulama tersebut memang tidak mengetahui dalalah hadisnya. Ya, tidak mengetahui makna dari hadis itu begini. Kalau sebab yang ini, ulama tersebut sebenarnya tahu. Sebenarnya tahu dalalah hadis tersebut itu ada kemungkinan menunjukkan makna seperti itu. Tapi kemudian dia tidak pegang apa yang ditunjukkan itu. Ya, dia membawanya kepada makna yang lain. Ya, kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, wal farqu baina hadza wa baina alladhi qablahu anna al-awwal la ya'lam ya'rif jihata ad-dalalah. Bedanya sebab yang ketujuh ini dengan sebab yang keenam, adapun sebab yang tadi, sebab keenam, ulama tersebut memang tidak tahu. Tidak tahu dalalah dalilnya, tidak tahu apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut dalam suatu hadis. Wa tsani 'arafa jihata ad-dalalah lakin i'taqada annaha laysat dalalatan sahihan. Sedangkan sebab yang ini sebenarnya ulama itu tahu bahwa di antara makna dalalah dari hadis tersebut adalah maknanya A. Adalah maknanya A, tapi ulama ini tidak meyakini bahwa makna A itu makna yang benar. Ya, makna A itu sebagai makna yang benar. Sebenarnya dia sudah tahu makna hadisnya itu di antara menunjukkan kepada makna A tersebut, tapi menurut dia makna A tersebut adalah makna yang salah. Bi an yakuna lahu minal usuli ma yaruddu tilka ad-dalalah. Seperti apa? Ada kalanya seorang ulama dia memiliki usul fiqh yang itu bertentangan dengan makna A yang dikandung dari hadis tersebut. Sehingga apa? Dia lebih memakai usulnya. Dia lebih mendahulukan usulnya, apalagi kalau dia meyakini usulnya itu qat'i. Ya, usulnya itu qat'i, sedangkan hadisnya itu adalah zanni alias khabar ahad. Kalau hadisnya saja sudah zanni, apalagi madlulnya, maka madlulnya tentu saja itu lebih patut dikatakan sebagai zanni atau sebatas dugaan. Sawa'un kanat fi nafsil amri shawaban aw khata'an. Sama saja apakah sebenarnya makna A itu adalah makna yang benar atau makna yang salah. Intinya ulama itu sudah tahu makna A tersebut, tapi dia beralih, dia tidak memegangnya. Ya, mithlu an ya'taqida anna al-'am al-makhsus laysa bihujjah. Ya, seperti apa? Seperti pendapat yang meyakini bahwa al-'am, ya, hadis atau dalil Quran, ketika dia dalilnya lafaznya umum, lakinnahu makhsus, tapi dia dimasuki takhsis. Dia dimasuki takhsis laisa bihujjah. Ya, maka ini keumumannya tidak lagi jadi hujjah. Ya, keumumannya ini tidak jadi lagi hujjah. Wa annal mafhum laisa bihujjah. Ya, atau seperti apa pendapat yang mengatakan mafhum itu bukanlah hujjah. Ya, terutama mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah itu laisa bihujjah indal Imam Abi Hanifah. Ya, mafhum mukhalafah itu bukan hujjah. Ya, Al-Imam Abu Hanifah tidak berhujjah dengan mafhum mukhalafah. Atau bisa juga maksudnya mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah dia bisa jadi hujah kalau bersendirian, tapi tidak bisa menjadi hujah dalam rangka mentakhsis dalil yang lebih kuat. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Ya. Wa annal umumal warida ala sababin maqsurin ala sababihi. Ya, ada kala juga yang memiliki usul, memiliki mazhab bahwa dalil yang lafaznya umum, dalil yang lafaznya umum maka hanya khusus mencakup sebab turunnya dalil. Ya, sebab turunnya dalil. Ya, ini diriwayatkan usul ini dari Imam Malik. Ya, bahwa al-ibratu bi khususi sababi la bi umumil lafzi. Ya, patokan itu adalah kekhususan sebab. Lafaz dalil itu hanya menunjukkan kepada sebab dari dalil tersebut. Apakah sebab nuzul ayat atau sebab wurud hadisnya? Tidak dia mencakup ya kondisi yang lain. Barangkali ada yang bertanya, "Loh, kalau gitu nanti dalilnya tidak bisa dipakai untuk sebab-sebab yang lain, untuk kondisi yang lain." Kalau dalam mazhab Imam Malik, walaupun berpegang dengan kaidah seperti ini, akan tetapi mereka masih pakai qiyas. Bisa diperluasnya tapi dengan metode qiyas. Sedangkan kalau mazhab jumhur ulama yang memakai kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa patokan yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafaz, maka lafaz umumnya itu sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi, tidak perlu pakai qiyas. Ya, itu kalau menurut mazhab Syafi'i dan juga ulama yang lainnya. Au anna al-amra al-mujarrad la yaqtadi al-wujub. Ya, atau jika ada ulama yang memahami bahwa al-amrul mujarrad, kalau ada semata-mata perintah, ya, tapi tidak ada keterangan-keterangan lain, dia tidak menunjukkan wajib, tapi hanya menunjukkan sunnah saja misalnya. Ada pendapat sebagian ulama seperti itu. Ketika ada lafaz amr, ya, tanpa ada keterangan ancaman misalnya, maka itu hanya menunjukkan kepada sunnah saja, tidak sampai derajat wajib. Au la yaqtadi al-fawr, atau ada yang mengatakan annal amra la yaqtadi al-fawr. Ketika ada perintah, dalil perintah tidak menunjukkan harus segera. Ya, kalau mazhab Imam Ahmad itu harus segera. Kalau mazhab Imam Syafi'i dan juga ulama lainnya, ketika ada lafaz perintah itu tidak harus segera. Ya, tidak harus segera. Kenapa? Karena dalam usul mazhab Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW haji itu sudah sebelum tahun 10 Hijriah. Abu Bakar sudah diperintahkan haji tahun 9. Ada yang mengatakan sudah diperintahkan haji tahun 6. Ada yang mengatakan sebelum itu. Tapi nyatanya Nabi SAW baru berhajinya tahun 10 Hijriah. Yang berarti apa? Perintah Allah itu tidak wajib harus segera dilaksanakan kalau perintahnya mutlak. Tidak ada keterangan waktu. Ya, kalau ada keterangan waktu sempit, maka menjadi sempit sesuai dengan sempitnya waktu. Au annal mu'arrafa billami la umuma lahu. Atau mazhab yang mengatakan bahwa ya ma'rifat dengan alif lam maka tidak menunjukkan kepada umum. Ya, tidak menunjukkan kepada umum. Au annal af'al al-manfiyah la tanfi dzawataha wala jami' ahkamiha. Atau mazhab yang mengatakan bahwa la, ya, la linafi aslinya itu min al-fadhil umum. Ya, sebagaimana di sebutkan oleh ya al-imam di waraqat bahwa di antara min al-fadhil umum la fin nafi, la fin nakirat, ya, la fin nakirat itu untuk keumuman secara nafi. Tapi sebagian ada yang mengatakan bahwa dia tidak untuk menunjukkan keumuman secara nafi, secara zat maupun hukumnya. Au anna al-muqtadhiya la umuma lahu fala yad'i al-umuma fil mudmarat wal ma'ani. Ya, atau mengatakan bahwa dia tidak menunjukkan kepada umum dalam bab domir, ya, dalam bab domir, ya, dan juga ma'ani al-alfaz. Ya, ini khilaf para ulama. Ya, khilaf para ulama secara bahasa dan juga secara usul fiqh. Ya, ila ghairi dzalika mimma yattasi'ul qawlu fih, dan juga sebab-sebab yang lainnya secara dalalah yang ulama tersebut sudah tahu dalalah hadisnya, sudah tahu dalalah dalilnya, tapi dia memiliki pemahaman versi lain secara usul fiqhnya, secara bahasa Arabnya, yang itu lebih dia pegang daripada madlul apa yang ditunjukkan oleh dalil hadis tersebut. Ya, fa inna syatra usulul fiqh tadkhulu masailil khilaf minhu fi hadzal qismi. Kata Syaikh Ibnu Taimiyah, ini lebih erat kaitannya dengan usul fiqh. Ya, sebagian usul fiqh itu masuk ke masalah-masalah khilaf para ulama dari jenis ini, yakni bab, ya terutama ini bab dalalatul alfaz, ya. Ini bab dalalatul alfaz. Ya, apakah dia secara mantuknya dengan berbagai macam jenisnya dan juga secara mafhumnya dengan berbagai macam jenisnya dan juga yang bisa dijadikan hujjah. Ya, ini bahasannya terkait usul fiqh. Ya, oleh karena itu, ya kitab ini termasuk ini kitab yang agung. Ya, kitab yang agung sekali, ya, yang bagus untuk diketahui oleh talib ilm yang sudah belajar usul fiqh. Ya, dan juga diantara yang sudah belajar setidaknya dasar-dasar fikih. Ya, sehingga apa? Bisa mendudukkan bagaimana ketika ulama khilaf itu dari mana kok bisa berpendapat seperti itu ulama tersebut, dan juga kita bisa menguzur mereka yang mereka salah dalam ijtihadnya. Ya, karena sebab-sebabnya mereka yang mereka lakukan seperti itu, pendapat yang seolah menurut kita itu tidak kuat, sebenarnya mereka memiliki hujah ilmiah dan dasar-dasar ilmiah dalam hal tersebut. Wa in kanatil usulul mujarradatu lam tuhit bi jami'i dalalat al mukhtalafi fiha. Ya, walaupun semata usul fiqh memang tidak mencakup semua bab dalalah lafaz tersebut yang itu diperselisihkan oleh para ulama. Wa tudkhil fihi afrada ajnasid dalalat hal hiya min dhalikal jinsi am la. Ya, dan juga memang sebagiannya itu tidak memasukkan, ya, beberapa jenis dalalah. Apakah dia termasuk, ya, jenis tersebut atau tidak? Intinya ada dalalah lafaz yang itu kadang masuk dalam bahasan usul fiqh, ada kalanya tidak. Ya, ada kalanya itu tidak. Ya, kenapa? Karena tadi dalalah bahasa Arab itu memang teramat luas. Mithla an ya'taqida anna hadha lafdhal mu'ayyan mujmalun bi an yakuna mushtarikan la dalalata tu'ayyinu ahada ma'nayhi aw ghayra dhalika. Seperti apa? Ketika ada ulama yang meyakini bahwa lafaz tersebut mujmal. Ya, lafaz tersebut mujmal, kenapa? Karena dia termasuk jenis lafaz mushtarak. Mushtarak antara makna yang amat banyak, yang tidak bisa kita menentukan salah satu dari makna yang banyak tersebut. Ya. Maka ini di antara sebabnya. Ketika ada makna yang banyak, makna-makna yang dipilih, dia tidak memiliki dalil. Tidak memiliki dalil menunjukkan kepada makna yang bagaimana. Ya, kalau sebagian ulama seperti ini, maka dia katakan tawakuf. Ya, tawakuf untuk menunjukkan makna yang mana dari makna-makna lafaz mushtarak tersebut. Ya, maka ini, ya, di antara sebab yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah yang erat kaitannya dengan bahasa Arab. Ya, erat kaitannya dengan bahasa Arab dan juga usul fiqh. Ya, wallahu alam, barangkali ini yang bisa kita bahas pada, ya, pertemuan kali ini. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين